Apa? Kan kemarin assalamualaikum ala ibadillah salihin. Ya. Betul. Salah betul. Sudah. Enggak tanda ya. Sudah makna tahiyat. Baik. Yang sebelumnya tapi. Ya, ini qauluhu fi makna assalamu ala ibadillah. Makna assalamu alaman 68. Assalamu ala ibadillahi salihin. Wassalamu du'a wassalihun yud'a lahum wala yud'auna ma'allah. Perkataan beliau rahimahullah tentang makna assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Wassalam itu maknanya ini du'a, du'a keselamatan. Doa juga bisa assalam itu nama di antara nama-nama Allah. Nah. Baik. Wassalihun yud'a lahum. Sedangkan orang saleh itu didoakan. Didoakan bukan didoai. Didoakan itu dia kita minta doa kita kepada Allah berdoa untuk mereka. Yud'a lahum. Ini bedakan. Kalau yakni apa namanya? Mereka yud'aun, mereka yang dipanggil, yang ditujukan doa itu kepadanya dan itu syirik. Karena yang menjadi mad'u adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang soleh itu termasuk diantaranya adalah para anbiya, mereka yud'a lahum, dimintakan untuk mereka. Fi hadza taqriru tauhidil uluhiyah. Di dalam tahiyat ini, ucapan-ucapan salam itu ada penekanan, penegasan terhadap tauhid al-uluhiyah wa anna du'a ibadah. Dan bahwa doa itu adalah ibadah seperti diriwayatkan nanti oleh Abu Daud. Wa qad qala Allah Ta'ala wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masajid di sini bisa bermakna masajid itu tempat ibadah. Salah satu di antara rumah-rumah Allah, di mana tempat itu adalah masjid, adalah tempat yang paling mulia di muka bumi, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tempat yang dicintai oleh Allah itu, yang dimuliakan oleh Allah, seseorang dilarang untuk berbuat syirik, berarti di tempat yang lain lebih-lebih lagi. Di tempat selain masjid itu lebih-lebih lagi. Nah, kemudian makna keduanya, al-masajid di situ bisa bermakna anggota-anggota sujud. Anggota-anggota sujud. Ada berapa kemarin? Anggota sujud. Nah, yang setiap hari sujud berapa? Ada berapa anggota sujud? Anggota sujud nggak, jangan bingung ya. Lihat nanti yang sujud itu dihitung berapa tulangnya. Belum sujud. Ya berapa ini yang biasa sujud? Berapa anggota sujud? Berapa anggota sujud? Antum? Belakang itu loh. Yahya. Berapa anggota sujud? Anggota sujud antum sujud enggak? Rafis. Berapa anggota sujud? Berapa? 7. Masyaallah. Bisikan atau asli? Asli. Jazakallah khair. Bisikan Nabi. Nah, itu tujuh. Masa yang dia antum sujud. Hitunglah. Satu. Dua. Tiga. Sudah berapa? Sepasang-sepasang kan? Satu, dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh kaki. Tujuh anggota sujud ini adalah kepunyaan Allah. Hak Allah. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Baik. Ini salah satu makna. طيب قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعوا مع الله احدا. Di sini فلا تدعوا itu larangan berdoa. Doa itu dalam Al-Qur'an punya dua makna tuh. Ada dua jenis, dua macam. Doa di dalam Al-Qur'an itu doa ibadah dan doa masalah. Di dalam Al-Qur'an doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka serulah, berdoalah kepada Allah dengannya, dengan asmaul husna. Doa di sini juga doa ibadah. Ud'uuni astajib lakum. Astajib lakum. Itu juga bisa doa ibadah, bisa doa masalah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah itu anta ta'abbada lillahi, ya, anda beribadah kepada Allah dengan mahabbatan wa ta'ziman wa raja'an wa khaufan. Anda beribadah kepada Allah dengan penuh cinta, dengan rasa cinta, khauf, ta'zim dan raja'. Tata'abbada lillahi raja'an li thawabihi wa khaufan min iqabihi. Ini doa ibadah. Doa masalah artinya ini talabul masalah, talabul hajah. Itu doa masalah, itu talabul hajah, minta hajat kepada Allah. Itu doa masalah, anta minta rezeki, minta ilmu, minta kesehatan. Itu doa masalah. Dan keduanya saling terkait. Setiap doa ibadah itu terkandung di dalamnya doa masalah. Setiap doa ibadah itu terkandung di dalamnya doa masalah. Pasti. Apa yang dia masalah yang dia minta? Mahabbatullah wa ridah. Itu permintaan tertinggi. Makanya orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, dia mengharapkan cinta dan ridha Allah. Nah. Dan doa masalah itu bisa yastalzim doa ibadah. Atau tadamun juga doa ibadah. Terkandung pula di dalamnya doa ibadah. Doa masalah bisa juga terkandung di dalamnya itu doa ibadah. Apa maksudnya? Ketika dia doa masalah itu, dia menyiratkan doa ibadah karena di dalamnya dia punya rasa iftikhar kepada Allah. Merendah, merasa butuh kepada Allah. Baik. Waqadna, yaitu seputar doa. Jadi doa masalah dan doa ibadah. Qala waqad sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-du'a huwa al-ibadah. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi sanadin sahih. Kalau yang sering dipakai oleh yang di dalam kitab tauhid atau dalam Salafatul Usul, Syekhul Islam menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah. doa itu sumsumnya ibadah, intinya ibadah. Hadis itu dhaif dengan lafaz itu, dhaif dengan lafaz tersebut. Yang sahih dengan kalimat ini, ad-du'a huwal ibadah. Bisanadin sahih, fala yud'a illallah, sehingga tidak boleh diseru, dituju dengan doa itu kecuali hanya Allah. Wala yustaghathu bi ahadin siwa, dan tidak boleh dimintai ghauf, bala bantuan, siapapun selain hanya Allah. Ini dalam hal-hal yang tidak ada satupun yang mampu melakukannya kecuali Allah. Kama qala Allah Ta'ala, kama qala Allah Azza wa Jal, amman yujibul muttara idha da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ayat 62 surat An-Naml. Siapakah yang menjawab mengabulkan permintaan, ya, memenuhi panggilan orang-orang yang muttar, yang betul-betul terdesak, ketika dia berdoa kepadanya lalu Allah, ya, lalu yang diserunya itu menyingkapkan, menghilangkan kejelekan, dan yang menjadikan kamu sebagai khulafa, khalifah di muka bumi. Adakah ilah-ilah selain Allah yang mampu berbuat seperti itu? Tidak. Qalilan ma tadhakkarun, alangkah sedikitnya kamu yang mengambil pelajaran. Qala wan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu minal mursalin wal malaikatu was-salihin yud'a lahumullah. Yud'a lahumullah. Nah, nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lainnya, malaikat, ya, rasul-rasul lainnya, kemudian malaikat, orang-orang saleh, yud'a lahumullah. Dipanggil Allah itu, diseru, didoa, ditujukan kepada doa kepada Allah itu untuk mereka, dimintai doa kepada Allah untuk mereka. Nah, dimintai, dituju, ya, dipanggil Allah itu, diseru Allah itu untuk mereka. Kita berdoa kepada Allah untuk mereka, untuk para nabi, untuk para malaikat, untuk orang para rasul, untuk orang-orang saleh. Wala yud'auna ma Allah, tidak, atau bukan mereka yang dipanggil bersama Allah, bukan mereka yang kita seru dalam doa, ya fulan, ya habib fulan, ya malaikat fulan, ya rasul fulan, bukan mereka. Tapi kita justru minta kepada Allah. Apa buktinya? Allahumma salli ala Muhammadin. Kepada siapa kita minta salawat? Kepada Allah. Kalau seperti yang dikatakan Busiri, wa min judikat dunya wa darrataha. Nah, berarti kita mintanya kepada Rasulullah. Nah, menyatanya kita minta salawat kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi walladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kepada siapa? Kepada nabi disuruh Allah? Tidak. Tapi kepada Allah untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang orang-orang seperti itu tertutup akalnya, karena ta'assub ini memang, ya. Nah, fanatik, kemudian kejahilan, tambah lagi hawa nafsu, sudah berat. Nah, ini kalau orang itu sekedar mengikut karena kejahilan, murni karena jahilnya, dia tidak tahu, dikasih tahu masih lumayan, alhamdulillah bisa, kadang-kadang bisa. Tapi kalau sudah bertumpuk, niatnya jelek, kemudian ta'asuh, kemudian mengikuti hawa nafsunya main, tambah lagi tidak tahu, tidak mau tahu, jadi susah untuk diperingatkan. Kasih tahu salah, enggak boleh. Kita beda madhab. Ya, nah. Kalau ada yang berani jawab, iya. Saya madhab Rasulullah. Anda madhabnya apa? Itu kan, ya. Anda madhabnya apa? Saya madhabnya madhab Rasulullah. Anda punya nabi lain? Punya nabi lain? Nah, ya, seperti itu. Qala rahimahullah, fallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yud'a wa yurja. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang dipanggil, yang diseru wa yurja dan diharapkan, wa ghairuhu yud'a lahu wa la yud'a. Ingat, yud'a lahu wa la yud'a. Yud'a lahu wa la yud'a. Dipintakan doa untuk mereka. Itu tadi buktinya. Kita doa mintakan salawat kepada Allah dan disuruh oleh Allah, bukan kepada Rasulullah kita minta salawat. Terus untuk siapa salawatnya? Nah, kalau Rasulullah itu bisa dimintai, ya, mintai syafaatnya atau kemudian apa namanya sebagai pemilik syafaat, nah, tentu Rasulullah yang dipanggil. Dan Allah enggak menyuruh kita untuk salawat kepada Allah. Nah, pemiliknya adalah Allah, penciptanya adalah Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Wa qaluhu, bahkan dalam ayat itu jelas sekali. Ketika menerangkan dan termasuk dalam apa? Sebagai penjelasan hadis. Ya. Ud'uni ini penjelasan ayat dalam hadis kan addu'a wal ibadah. Ayatnya Allah menyebutkan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan berdoalah kepadaku, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kepadaku, kata Allah, bukan kepada Jibril, bukan kepada Nabi Saleh, bukan kepada Nabi Ibrahim, bukan kepada Abdul Qadir Jilani. Nah, bukan kepada Nyi Roro Kidul, ya, bagi Mbah Slamet. Nah, ud'uni kata Allah. Bahkan Allah menyebutkan lagi, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Minta kepada aku kata Allah, bukan kepada mereka. Nah, wa qauluhu rahimahullah, dan perkataan beliau Syekhul Islam rahimahullah, wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah bi annahu 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Syahadat bahwa nabi kita bersaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, duta, rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah dari kalangan manusia kepada umat manusia, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah abdun la yu'bad. Dalam riwayat-riwayat disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW menyatakan syahadat itu macam-macam bentuknya. Ada yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada pernyataan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam salat juga ada. Dalam hadis Ubadah bin Samit ya tegas disebutkan bahwa di situ ada syahadat annahu sallallahu alaihi wasallam abdun, hamba, budak, yang artinya apa? La yu'bad. Sehingga apa? La yu'bad. Beliau sebagai hamba diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Nah, subhanallah, ada cuma ada di kalangan salafiyin juga. Rancu merasa apa? Salah paham ya, tidak masalah sih, bukan berat, cuma tidak menyelihat lagi keterangan para ulama yang lain tentang mana yang lebih dahulu. Ketika membantah sufi menyebutkan tentang Nur Muhammad. Nah, mereka memang ya, mereka mengagung-agungkan Nabi kita Muhammad SAW ini, menganggap bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Padahal jelas Rasulullah menyebutkan yang pertama sekali Allah ciptakan apa? Arsh. Kemudian baru kalam. Nah, ketika Allah memerintahkan kalam itu bergulir bergerak untuk mencatat, karena disebutkan bahwa itu arsy Allah sudah di atas, Allah di atas arsynya. Nah, ada yang lupa di antara bagian kita. Baik. Qala biannahu yu'bad, biannahu la yu'bad, biannahu 'abdun la yu'bad. Beliau itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada, diperintah oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah. Nah, diatur, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini status beliau sebagai hamba. Makanya juga bukan sekedar tawadhu, dan memang beliau memilih. Bukan karena ini hanya perintah untuk tawadhu, ketika ditawarkan kepada beliau mau sebagai raja sekaligus nabi dan rasul atau hamba tapi sekaligus juga nabi dan rasul, beliau pilih sebagai hamba. Nah, artinya sebagai hamba ini punya ini hanya menunggu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidnya. Nah, apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang berhenti. Inilah beliau, itu yang beliau pilih. Nah, tidak berbicara, tidak berbuat kecuali diperintah oleh Allah, tidak berhenti kecuali memang disuruh berhenti oleh Allah. Dari sisi itu beliau adalah la yu'bad, maka beliau tidak disembah, tidak dituju dengan doa. Nah, tidak diberikan kepada beliau hak rububiyah ataupun uluhiyah, hak-hak yang menunjukkan kesempurnaan mutlak tidak diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Insan kamil digelari oleh orang-orang sufi, orang-orang falasifah. Naam, Rasulullah memang insan kamil, manusia yang sempurna sebagai manusia, yang tahu kadar dirinya sebagai seorang hamba Allah. Ini beliau. Dari sisi itu, kalau misalnya insan kamil mengetahui perkara gaib, itu bukan insan kamil. Nah, ya, bukan di situ kamilnya Rasulullah SAW. Tapi kamilnya Rasulullah, kamalnya Rasulullah, kesempurnaan Rasulullah itu pada penghambaan beliau kepada Allah, pengabdian beliau kepada Allah. Ini yang beliau sangat banggakan. Innama ana abdun, faqulu Abdullah wa Rasul. Saya tidak lain adalah hamba, budak. Sahaya hamba, sahaya Allah, diatur oleh Allah. Nah, ya, dikendalikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak punya hak beliau untuk dituju dengan doa. La yud'a lahu. Nah, la yud'a, walakin yud'a lahu. Nah, yud'a lahu walakin la yud'a. Nah, ini beliau sallallahu alaihi wasallam didoakan untuk beliau. Apa doa kita untuk beliau? Salawat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita mintakan kepada Allah. Nah, bukan kepada beliau kita minta syafaat, kepada Allah kita minta syafaat karena Allah pemiliknya. Bagaimana caranya supaya nanti Allah berikan ya, mungkin Allah jadikan beliau ridha? Perbanyak salawat. Inna Allah nasbi man aknab. Ya. Man katsura shalawatuhu shalatu alaihi wa sallam qala alaihi salatu wassalam. Orang yang paling utama, yang paling dekat denganku kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak shalawatnya untukku. Nah, perbanyak shalawat. Di rumah kita kan masing-masing kan punya hadis apa kitab-kitab hadis ya. Walaupun terjemahan, bacalah setiap qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW sudah salawat satu. Enak kan? Masya Allah. Makanya di ada sebagian seperti Ibnu Mubarak menyebutkan di tentang beliau. Ya, beliau tidak merasa kesepian. Gimana aku mau merasa kesepian? Bersamaku ada Umar Ibnu Umar. Bersamaku ada Fulan Ibnu Sirin. Bersamaku ada. Sebutnya nama-nama tabiin karena beliau baca kitab. Jadi enggak merasa kesepian. Orang yang baca, walaupun sendirian dia baca kitabnya, baca bukunya, ada temannya, temannya ada di situ Abu Hurairah, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad, ada Ibnu Taimiyah, masya Allah. Dan lebih-lebih lagi, Ar-Rafiqil A'la, teman yang paling tinggi, yang paling selalu mengawasi dia, Allah Subhanahu Wa Taala menyertai dia. Tidak akan merasa kesepian. Ya. Yeah. Baik. Qala wa rasulun la yukadzdzab. Rasul. Beliau adalah rasul, utusan, sehingga tidak pantas untuk didustakan. Tidak pantas untuk dilecehkan. Sebagaimana kalau sesama manusia namanya utusan, walaupun itu anak kecil yang disuruh ya, jadi utusan tidak layak untuk dilecehkan. Kenapa? Perhatikan siapa yang mengutusnya. Disuruh siapa? Abi, disuruh Umi. Nah, kalau misalnya tidak dihargai, berarti tidak menghargai yang mengutusnya, kan gitu? Itu sesama manusia, apalagi dalam konteks negara. Ya, duta-duta besar itu dihormati, sebagaimana hormati presiden yang mengutus. Nah, kalau sampai mereka dilanggar haknya, mungkin dilecehkan, dihinakan, itu bisa perang. Ya, perang. Nah, dan itu jadi sudah semacam konsensus ya, sejak dahulu zaman zaman jahiliyah, zaman orang manusia punya kelompok, punya apa namanya? Kabilah, suku-suku, ada kemudian ada yang membuat pemerintah segala macam, yang namanya utusan itu dihormati, tidak boleh dibunuh. Nah, makanya Rasulullah SAW sekafir-kafirnya utusan Musailamah al-Kadzab, Rasulullah SAW, seandainya wallahi, seandainya yang namanya utusan itu tidak boleh dibunuh, ya, kalau bukan karena utusan itu tidak boleh dibunuh, kamu utusan Musailamah al-Kadzab itu dibunuh. Karena kafir jelas di depan Rasulullah SAW. Tapi karena yang namanya utusan itu tidak boleh dibunuh, ya, nah, dibiarkan dia. Nah, begitu juga ya namanya Rasul. Nah, kalau di kalangan duta, para duta besar itu mereka dihormati. Nah, ini lebih-lebih Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga la yukadzdzab, tidak pantas untuk didustakan. Kalau tidak pantas didustakan apa? Bal yuta' wa yuttaba. Ditaati dan diikuti. Diakui benarnya, tidak didustakan berarti diakui benarnya. Semua yang datang dari beliau, perkara-perkara gaib, ya, berita-berita yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, pasti benarnya. Nah, baik itu tentang Allah Subhanahu wa taala atau tentang makhluk-makhluk gaib atau berita-berita kejadian yang akan ditakdirkan oleh Allah nanti, seberang kematian dan seterusnya. Nah, itu pasti benar, benarnya. Masuk akal ataupun keluar akal. Ya, enggak nyantak pikiran kita. Kok bisa? Nah, inilah ujian keimanan itu. Ya. Ketika perasaan ditundukkan, ketika logika dikalahkan, ketika apalagi hawa nafsu ya ditahan, ini datang dari Allah dan Rasulnya. Siap enggak membenarkannya? Ini ujian. Nah, ini membedakan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman betul-betul, kaum muslimin yang beriman pada Allah, dengan orang-orang yang kafir. Mereka beriman, percaya itu kalau sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, kalau mereka melihat ayat tanda, kalau sudah nyawa di sini, apa gunanya mereka beriman? Nah. Qala al-ma'na, maknanya syahadat, anna man sya'nul min sya'nil abdi, jadi bahwa urusan, yani keadaan seorang hamba itu, an yakuna abidan, bahwa yang namanya hamba itu abid, bukan ma'bud. La ma'bud, hamba tidak mungkin jadi. Ini salah kaprahnya mereka. Jadi apa? Jadi salah pemahaman ketika mengartikan atau memahami kalimat-kalimat yang sebagian itu kata, ada sebagian ulama menyatakan takhalluq bi khuluqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Nah, artinya apa? Salah, mungkin salah pemahaman dari situ. Mereka menganggap bahwa pada manusia itu ada ini tentang sifat-sifat Allah itu pada diri manusia ada, sehingga kemudian pada diri Rasulullah itu, kemudian juga pada diri nabi yang lain seperti Nabi Isa misalnya, mereka kumpulkan di situ dua unsur sekaligus, nasut dan lahutnya, kemanusiaannya dan ketuhanannya. Para manusia yang lain juga seperti itu. Sehingga orang-orang yang mereka terjumus dalam filsafat ini menyatakan salahnya orang-orang Nasrani karena mereka mengklaim hanya pada Nabi Isa saja sifat lahut itu, padahal kan yang lain juga. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kesempurnaan itu ya. Mereka beri, yakni secara mutlak mereka berikan kepada yang namanya makhluk. Nah, padahal kalaupun misalnya kita katakan diterimalah ucapan mereka Rasulullah SAW sebagai insan kamil, itu kesempurnaan beliau itu adalah ketika dia ini sebagai hamba yang betul-betul diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan beliau betul-betul tertinggi di dalam mengaplikasikan ya tujuan penciptaan di dunia ini. Nah, dalam semua sisinya itu yang menunjukkan kamilnya beliau. Qala wa min sya'nir rasul. Nah, sebagai rasul, dari min sya'nir rasul an yakuna musaddaqan wa muta'an wa matbu'an. Nah, sebagai rasul beliau harus dibenarkan, diakui benarnya semua berita beliau, ditaati semua perintah beliau, larangan-larangan beliau dijauhi, wa matbu'an, dan diikuti semua tata cara sunnah-sunnah beliau, jalan hidup beliau. Itu beliau sebagai rasul. Mana yang menjadi sunnah yang jadinya apa namanya, yang kita harus ikuti, kebiasaan-kebiasaan beliau harus ikuti, yang wajib, yang berdosa kalau kita tinggalkan, mana yang sunnah, mana yang haram dari kebiasaan beliau yang di apa namanya yang dilakukan oleh beliau, yang tidak boleh kita lakukan, kan ada yang khususiah. Nah, itu dipelajari dalam dengan ada ilmunya ya, dalam ilmu usul fikih atau yang lainnya. Qala wa qala Allahu qala rahimahullahu fi kitabihi al-usul tsalatsah. Dan beliau Syekhul Islam menyatakan dalam kitab beliau salah satu usul, wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fi ma amar. Ya, artinya syahadat anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah, artinya mentaati beliau. Ini artinya apa? Setiap orang yang mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, berarti dia wajib harus taati beliau dalam setiap perintah beliau. Mentaati beliau dalam semua yang diperintahkan. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan beliau dalam semua yang beliau beritakan. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan menjauhi semua yang beliau larang dan beliau peringatkan. Dan beliau sudah menyatakan ya, menerangkan tentang keadaan nabi-nabi yang lalu juga beliau di dalamnya, bahwa hak kewajiban setiap nabi itu adalah menyampaikan kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya dan memperingatkan mereka dari kejelekan, semua kejelekan agar tidak dilakukan oleh umatnya. Ini rasul nabi, semua nabi seperti itu, dan beliau lebih-lebih. Nah, dan beliau lebih-lebih. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah. Ya. Ayat kedua turun terakhir surat At-Taubah itu menerangkan tentang keadaan beliau. Nah. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam ya, tutupnya menjadi antusias terhadap kebaikan kita umatnya, dan sangat merasa kesusahan berat ketika umat itu mendapatkan kesulitan, sehingga banyak hal-hal yang beliau larang para sahabat untuk mengerjakannya, walaupun mereka melakukannya kenapa? Sukarela, melihat ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti wisal ya. Qala wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Nah, ini yang paling sering dilanggar. Yang paling sering dilanggar. Nah, maksudnya dilanggar bukan ditabrak. Nah, kalau dilanggar, langgar itu bukan masalah maksudnya. Ditabrak. Nah, artinya enggak diacuhkan, enggak dipedulikan. Nah, padahal itu termasuk bentuk-bentuk apa? Pelanggaran. Ya, penentangan terhadap makna syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, seperti ini juga dalam makna syahadat la ilaha illallah itu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang Allah syariatkan. Di mana Allah syariatkan? Lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apa? Mengamalkan satu amalan ibadah yang itu bernilai ibadah harus lihat keterangannya, harus lihat tuntunannya dari Rasul ada atau tidak. Bukan dengan perasaan, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ikut-ikutan. Nah, bukan dengan ikut-ikutan. Kalau misalnya dengan akal ibadah itu ditetapkan, kemudian dengan perasaan, apa gunanya Rasul? Nah, apa gunanya Rasul? Dan apa gunanya Anda mengucapkan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah? Ya, kalau memang mau beribadah kepada Allah bisa sendiri. Amalan ini, tahlil ini, baca ini, zikir ini, wirid ini, buat sendiri, enggak usah perlu rasul. Nah. Ya. Nah, ini yang menghapus kita semua hal. Nah, termasuk di dalamnya juga ya hal-hal yang paling ini terkait juga dengan Allah. Nah, ikhlas, tawakal, ini kan ibadah-ibadah qalbiyah ya. Nah, itu kepada Allah juga. Kita meniru dengan mencontoh Rasulullah SAW bagaimana beliau ikhlas, bagaimana beliau tawakal, bagaimana beliau khasyah. Nah, jangan seperti orang-orang yang mereka ikhlas mengharapkan ridha Allah kemudian berdoa pada Allah, ya Allah kalau aku beribadah kepadamu karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Benar seperti ini. Ya Allah kalau aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surga, jauhkan aku dari surga. Nah, kan tidak benar. Kenapa Rasulullah bahkan menyuruh kita, kalau kamu minta surga, ketika juga salah seorang sahabat yang difonis ataupun dikatakan bukan difonis ya, tapi dicela oleh Mu'adz bin Jabal karena meninggalkan safnya, disebut munafik. Nah, dikatakan bahwa dia setelah mengadu pada Rasulullah, dia tanya apa yang biasa Rasulullah baca. Ya, dibalik tanya, kamu minta apa? Saya minta surga. Ya seputar itulah yang kami minta. Berarti Rasulullah SAW pun juga senantiasa minta surga. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, seperti dalam doa Nabi Ibrahim, waja'al min warasati jannatin na'im, minta surga. Nah, kemudian ada orang yang beribadah seperti itu. Kan enggak pas. Nah, walaupun sehebat apapun ibadahnya, ya, kalimatnya seperti ini, bukan itu yang kita ikuti. Kalau salah, yaitu urusan dia dengan Allah. Mungkin dia mukahid, bisa jadi. Yang disebut dikenal dari Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, dikenal atau berdoa seperti itu. Sebaik-baiknya dia, ataupun sehebat-hebatnya dia dalam beribadah, yang seperti ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebagaimana kita pegangi apa seperti kata Imam Malik, kullu ahadin yu'khadh wa yurad qawluhu illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil, bisa ditolak ucapannya kecuali Rasulullah SAW. Maka seperti apapun baiknya ya, dari sisi yang lainnya Rabi'ah adalah al-Adawiyah, tapi kalimat-kalimat seperti ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, apalagi Rasulullah, di samping beliau mencontohkan juga mengajarkan pada kita, kalau kamu minta surga, mintalah apa? Firdaus al-A'la. Nah, Firdaus yang tertinggi, yang atapnya adalah Arsy Allah. Nah, itu berlomba-lomba, dan sebagaimana kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, ya, siapa yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, minta kepada Allah syahadah, mati syahid, itu dia dapatkan pahala mati syahid walaupun di atas tempat tidur. Walaupun di atas tempat tidur dia matinya. Nah. Ya. Siapa misalnya, banyak kan? Umar bin Khattab. Nah. Ditikam walaupun dihitung orang sebagai mati syahid. Kemudian siapa lagi? Nah, para sahabatnya ini Khalid bin Walid yang jelas. Khalid bin Walid. Matinya di atas tempat tidur. Padahal beliau setiap bertempur itu barisan paling depan. Tidak pernah panglima ini satu ini di belakang. Sehingga kalau dilihat sekujur tubuhnya itu hampir tidak ada yang tidak terkena goresan pedang, tombak, panah. Luka. Ini Khalid bin Walid. Tapi bahkan juga minum racun. Nah, tapi tidak apa-apa. Kata para ulama yang ini, lah karena kamu saifullah, pedang Allah. Pedang Allah enggak mungkin patah. Nah, ya pemiliknya sendiri yang akan mengambilnya, kan gitu. Yang menyarungkannya kembali. Akhirnya seperti itu yang tadi ditakwilkan oleh para ulama. Tapi itu dapatkan pahala syahadah. Nah, kalau Anda sungguh-sungguh betul-betul minta, kata Rasulullah, betul-betul minta dengan ini sungguh-sungguh pada Allah, nampak semua ya keadaan dirinya betul-betul menampakkan butuhnya kepada apa yang dia minta, bahkan digambarkan, disebutkan dalam riwayat itu, aku, kata Allah, ada di dekat hati hambaku yang hancur karena aku. Artinya hatinya betul-betul hancur luruh, jadi sedih, duka, kemudian dimana ini tumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul ya. Nah, Allah ada di situ, kalau dia betul-betul minta berdoa kepada Allah, yustajab. Itu kata para ulama. Ana ingat. Nah, di saat-saat seperti itu mungkin teringat. Makanya sering ingatkan buat kita semua di dalam sholat, ya. Nah, mungkin sholat-sholat sunnah ataupun sholat wajib. Nah, ingatlah mungkin dosa-dosa yang kita lakukan, ya, hal-hal yang tidak pantas yang kita lakukan. Nah, tumpahkan di situ, teringat itu semua, merasa malu dan takut untuk mendapatkan hukuman Allah. Itu kan, nah, itu akan membangkitkan, nah, rasa sedih, takut, malu, ya, menangis di saat-saat seperti itu. Doa minta ampun pada Allah. Insyaallah yustajab. Nah, kata mereka. Anak katakan kepada mereka, anak enggak tahu ya, artinya wallahu alam. Maka kadang-kadang seperti itu bisa menjamin masing-masing kita, bisa artinya secara umum atau tidak, wallahu alam. Karena kadang-kadang ada yang mungkin kita yang melakukan dosanya mungkin kelewat parah besar, ya. Nah, ada mungkin amalan-amalan lain yang artinya seperti yang disebut, yang sering kita sebutkan syahna, antara satu dengan yang dendam, dengki satu yang sama yang lain, itu membuat hal-hal yang tidak, ya, pun jadi sebab tidak terampuninya dosa. Nah, ini yang kita, nah, yang ana maksud ini mana, nah, barangkali mungkin antum yang lebih bersih barangkali merasakan yang seperti itu, doanya terkabul. Nah, maka falyahmadillah, hendaklah menguji Allah, ya, dan senantiasa memanfaatkan hal-hal yang seperti itu untuk semakin, yani, dekat kepada Allah, minta agar betul-betul Allah bersihkan hati itu sehingga betul-betul menghadap Allah dalam keadaan hati yang ingin penuh dengan selamat kebersihan. Nah, ya, karena itu yang paling berguna bagi kita di dunia dan di akhirat. Nah, wallahu a'lam. Baik, ini dulu.